Pengertian mubayan. Mubayan secara bahasa berarti muzhar, yang ditampakkan. Dan mudhah, mudhah, yang dijelaskan. Secara istilah berarti ma yufhamul muradu minhu imma bi aslil wat'i au ba'dat tabyin. Sesuatu yang dapat dipahami maksudnya berdasarkan penggunaannya sejak awal mula atau setelah adanya penjelasan. Contoh yang dimaksud dipahami berdasarkan penggunaannya sejak awal mula adalah lafaz sama, ard, jabal, adl, dan sidq. Kata-kata ini dan sejenisnya dipahami berdasarkan penggunaannya sejak awal mula dan tidak dibutuhkan sesuatu yang lain untuk menjelaskan maknanya. Contoh sesuatu yang maksudnya dipahami setelah adanya penjelasan adalah firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakat, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Mendirikan salat dan menunaikan zakat masing-masing bersifat mujmal, tetapi pembuat syariat telah menjelaskan keduanya, sehingga dua lafaz tersebut menjadi bayyin, jelas, setelah adanya penjelasan.